tak ingin dirimu diambil orang. Kau kecil bibirku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku dengan kasih bercinta. Bila di hati ada sunyi ku rasa, bila kita berpisah kan ku bercinta. Bila di hati ada sunyi ku rasa. Kau kecup pipiku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku dengan kasih. Bila kita berpisah, takkan ku